Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adana Allah wa iyyakum wa jami'al muslimina minan nar. Ma'asyaral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di pertemuan sebelumnya kita telah membaca penjelasan dari Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang rukun Islam yang keempat, yaitu puasa di bulan Ramadan. Beliau menjelaskan bahwa di antara syarat diwajibkannya puasa di bulan Ramadan ialah dia harus seorang muslim, dia harus seorang yang sudah baligh, dia harus seorang yang sudah berakal, kemudian qadiran, memiliki kemampuan untuk berpuasa, dan dia adalah seorang yang mukim, seorang yang tidak safar. Kemudian syarat yang berikutnya beliau menyebutkan, dia harus bebas dari sesuatu yang menghalangi dia dari puasa. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita ulang kembali sedikit mimbab al-muraja'ah, mengulang apa yang telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyebutkan 6 syarat diwajibkannya puasa. Yakni puasa diwajibkan bagi mereka-mereka yang telah memenuhi 6 syarat ini. Syarat yang pertama beliau mengatakan, dia harus seorang muslim. Maka puasa yang dilakukan oleh orang-orang yang kafir tidak sah puasanya. Tidak sah puasanya karena tidak memenuhi syarat. Kemudian puasa, syarat yang berikutnya adalah an yakuna baligan, seseorang harus sudah baligh. Sudah baligh. Puasa orang yang belum baligh, anak-anak yang masih kecil, belum sampai pada usia baligh, maka puasa tidak diwajibkan pada mereka. Tetapi jika mereka ingin berpuasa, maka insyaallah taala mudah-mudahan dicatat sebagai amal kebaikan. Kemudian syarat yang berikutnya yaitu an yakuna akilan, dia harus seorang yang berakal. Apabila seorang yang gila misalnya, yang hilang akalnya, tidak sah bagi mereka untuk berpuasa. Tidak diwajibkan bagi mereka berpuasa. Kemudian faedah yang kita sebutkan atau yang kita baca dari apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala adalah permasalahan tentang seorang yang tidak memiliki kemampuan. Seorang yang tidak memiliki kemampuan untuk berpuasa. Beliau merinci dan menyebutkan ada dua jenis. Seorang yang tidak memiliki kemampuan ada dua jenis. Jenis yang pertama, yurja zawaluhu, yakni ketidakmampuannya ini bisa hilang. Bisa hilang darinya. Seperti seorang yang sakit dan sakitnya diharapkan bisa sembuh. Ketika dia sakit, maka dia disebut sebagai seorang yang tidak mampu berpuasa. Tetapi penyakit yang dia derita bisa tersembuhkan. Bisa sembuh insyaallah. Maka ketika hilang rasa sakit ini, dia berarti sudah menjadi seorang yang qadir, seorang yang memiliki kemampuan. Nah, orang yang seperti ini keadaannya, bagi dia boleh untuk meninggalkan puasa di bulan Ramadan, tetapi setelahnya, setelah selesai bulan Ramadan dan dia telah memiliki kemampuan untuk berpuasa, wajib baginya untuk mengqadha. Wajib untuk mengqadha sesuai dengan jumlah hari yang dia tinggalkan di bulan Ramadan. Jenis yang kedua dari al-ajz, ketidakmampuan, yaitu ketidakmampuan yang tidak mungkin terlepas darinya. Tidak bisa hilang dari dirinya. Seperti seorang yang sudah sepuh lanjut usia, ini akan terus menerus melekat pada diri dia. Akan terus menerus melekat pada diri dia. Maka orang yang seperti ini, dia tidak menunaikan puasa di bulan Ramadan, dan dia harus memberikan makan kepada orang miskin setiap harinya, satu orang miskin. Atau seorang yang sakit dan sakitnya ini la yurja zawaluhu, la yurja buruhu, yang dinyatakan oleh dokter dia yakni tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Maka orang yang seperti ini meninggalkan puasa di bulan Ramadan dan memberikan makan kepada orang miskin sesuai dengan yakni setiap harinya satu orang, satu harinya satu orang miskin, memberikan makan untuk mereka. Kemudian syarat yang berikutnya, yaitu seorang yang mukim, dia bukan seorang musafir. Maka seorang yang musafir tidak diwajibkan baginya untuk berpuasa. Tetapi boleh. Boleh baginya berpuasa. Boleh pula baginya untuk meninggalkan puasa sesuai dengan keadaan masing-masing. Jika dia melihat dirinya mampu untuk berpuasa pada saat dia safar, maka puasa lebih utama bagi diri dia. Tetapi jika dia melihat dirinya tidak mampu untuk berpuasa pada saat dia safar, maka dia berbuka lebih utama baginya. Kemudian yang terakhir beliau menyebutkan, saliman minal mawani', selamat dari sesuatu yang menghalangi diri dia dari puasa. Yaitu maksudnya al-haid wan nifas. Seorang wanita yang haid, seorang wanita yang nifas, seorang wanita yang haid misalnya, dia seorang muslimah, dia berakil, dia baligh, dia mukim, dia mampu untuk berpuasa. Mengapa dia tidak berpuasa? Karena ada sesuatu yang menghalangi dia dari puasa, yaitu al-haid atau an-nifas. Maka mereka, wanita yang haid ataupun wanita yang nifas, tidak boleh berpuasa. Tidak boleh berpuasa. Wajib baginya untuk mengqadha di hari-hari lainnya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Terakhir beliau menyebutkan yang insyaallah akan kita baca di pertemuan kali ini, masalah tentang puasa di bulan Ramadan. Beliau mengatakan, "Shaumu Ramadan yakunu bi'adadi ayyamihi imma 29 wa imma 30 hasba ru'yatil hilal." Puasa di bulan Ramadan jumlah harinya 29 atau 30 hari. Terkadang 29, terkadang 30 hari. Sesuai dengan ru'yatul hilal. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'aftiru." فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30 أي عدة شعبان إن كان في أول الشهر وعدة رمضان إن كان في آخر الشهر. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita untuk mengetahui awal bulan Ramadan, kapan kita mulai berpuasa dan kapan kita mulai merayakan hari Idul Fitr. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Idza ra'aitumuhu, jika kalian melihat hilal untuk bulan Ramadan, fasumu, maka berpuasalah. Wa idza ra'aytumuhu fa'aftiru." Yani jika kalian melihat hilal bulan Syawal, maka berbukalah. Artinya kita menjalankan, yakni kita sudah masuk bulan Syawal dan di sana kita merayakan Idul Fitr. Fa in ghumma 'alaykum, jika hilal tersebut tidak bisa dilihat oleh kita karena ada yang menghalanginya seperti mendung misalnya, fa'akmilul iddata 30, maka genapkanlah, sempurnakanlah bilangan hari tersebut menjadi 30. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ulang terus menerus, wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuknya Nabi alaihi salatu wasallam. An-nabiy sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita bimbingan untuk mengetahui bulan Ramadan dan bulan Syawal. Beliau hanya menyebutkan dua cara. Yang pertama adalah dengan ru'yatul hilal. Idza ra'aitumuhu fasumu. Ketika kalian telah melihat hilal bulan Ramadan, maka berpuasalah. Kalau enggak lihat, ya enggak berpuasa. Tidak berpuasa. Ini cara yang pertama, yaitu dengan ru'yatul hilal. Melihat hilal, yakni bulan di awal. Nah, ini cara yang pertama. Untuk menentukan bulan Ramadan ataupun menentukan bulan Syawal ataupun bulan-bulan yang lainnya. Dengan cara melihat hilal. Kalau tidak terlihat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusinya. Memberikan cara berikutnya. Fa'in ghumma alaikum fa'akmilul iddata 30. Kalau tidak terlihat oleh kalian hilal, maka genapkanlah, sempurnakanlah jumlah harinya, jumlah hari dalam bulan tersebut menjadi 30. Misalnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sekarang misalnya berada di tanggal 29 Sya'ban. Hari tadi kita berada pada tanggal 29 Sya'ban. Sore kita sudah berusaha dan na'am sudah mempersiapkan diri untuk melihat hilal. Sebagaimana dilakukan oleh hukumah kita, pemerintah kita. Yang disebut dengan sidang isbat. Nah, dilihat. Jika terlihat hilal, maka besok adalah Ramadan. Satu Ramadan. Jika tidak terlihat hilal pada malam ini misalnya, maka kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, fa'akmilul iddata 30. Kita genapkan jumlah hari di bulan Sya'ban menjadi 30. Berarti sekarang tanggal 29, besok tanggal 30 Sya'ban. Setelahnya tanggal 1 Ramadan. Ini cara yang mudah. Bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam dengan ru'yatul hilal atau dengan menggenapkan bulan, jumlah hari pada bulan tersebut menjadi 30. Demikian pula pada penentuan bulan Syawal. Yani sekarang misalnya kita berada di bulan Ramadan. Tanggal 29 Ramadan. Kapan lebarannya? Lihat hilal. Jika malam ini kita melihat hilal, yakni pada tanggal 29 Ramadan, kita bisa melihat hilal, maka besok lebaran. Besok Idul Fitr. Besok masuk bulan Syawal. Jika tidak terlihat hilal, maka genapkan jumlah hari di bulan Ramadan menjadi 30. Berarti besok kita masih puasa. Mudah. Bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam sangatlah mudah. Wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik bimbingan adalah bimbingannya Rasul alaihi salatu wassalam. Sepintar apapun orang tersebut, selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan penjelasan, telah memberikan bimbingan, telah memberikan petunjuk, maka petunjuk Rasul alaihi salatu wassalam jauh lebih baik daripada orang-orang yang disebut sebagai seorang alim, seorang ulama. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah cara untuk mengetahui awal bulan, baik bulan Ramadan atau mengetahui bulan Syawal, yaitu dengan melihat hilal atau dengan menggenapkan jumlah hari di bulan tersebut menjadi 30 jika tidak terlihat hilalnya. Baik, alhamdulillah selesai beberapa pembahasan terkait dengan puasa Ramadan. Dikarenakan ini bukan pembahasan khusus tentang Ramadan, sehingga permasalahan yang kita sampaikan dan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullah ada beberapa masalah saja. Tidak semua masalah terkait dengan bulan Ramadan beliau sebutkan di sini. Wa illa pembahasan puasa di bulan Ramadan sangat banyak. Beberapa ulama menyebutkan atau menulis sebuah kitab khusus terkait dengan masalah Ramadan, karena memang banyaknya masalah dalam puasa di bulan Ramadan. Kemudian kita lanjutkan pada rukun yang berikutnya. Qala ar-ruknul khamis. Setelah beliau menjelaskan empat rukun Islam, maka beliau masuk pada penjelasan rukun Islam yang kelima, yaitu hajjul bait. Qala ar-ruknul khamis, rukun yang kelima, hajjul bait, yaitu menunaikan ibadah haji, berangkat ke baitullah untuk menunaikan ibadah-ibadah yang disebut dengan manasik al-hajj, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah wajibkan melalui lisan dan telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah haji adalah ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada hamba-hambanya dan telah dijelaskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam tata caranya. Qala asy-syekh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullah, fa hajjul baiti ahadu arkanil Islam. Menunaikan ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam. Wa min hajjil baiti al-umratu, dan termasuk hajjul bait, pergi ke rumah Allah, pergi menuju Ka'bah dalam rangka menunaikan ibadah, termasuk bagian dari hajjul bait adalah al-umrah. Al-umrah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menamakan ibadah umrah dengan ibadah haji, disebut dengan hajjun asghar, sammaha hajjan asghar. Umrah dinamakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam sebagai ibadah haji yang kecil. Ala kulli hal, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, al-hajj termasuk dari rukun Islam. Hukumnya wajib. Tetapi ada syarat-syaratnya. Qala lahu syurutun, ada syarat-syaratnya. Di antaranya adalah al-bulugh, dia telah baligh. Berarti kalau belum baligh tidak wajib baginya untuk haji. Al-akal, dia berakal. Orang gila berarti tidak wajib haji. Wal-Islam, dia seorang muslim. Orang kafir tidak wajib haji. Wal-hurriyah, dia adalah seorang yang merdeka, bebas dari perbudakan. Artinya status dia bukan sebagai seorang budak, yang disebut dengan al-hurriyah. Maka budak tidak diwajibkan untuk haji. Kemudian yang berikutnya adalah al-istita'ah, memiliki kemampuan. Berarti lima syarat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin. Al-bulugh, baligh, aqil, al-islam, hurriyah. Hurriyah yakni dia bukan seorang budak. Dan yang kelima adalah al-istita'ah, memiliki kemampuan. Memiliki kemampuan. Kalau salah satu dari lima syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak diwajibkan baginya untuk haji. Tidak diwajibkan baginya haji. Yang nanti insyaAllah akan kita jelaskan terkait dengan masalah syarat al-istita'ah. Adapun al-bulugh sudah jelas, al-aql, wal-islam, wal-hurriyah. Sekarang masalah al-istita'ah, seorang yang memiliki kemampuan. Memiliki kemampuan. Memiliki kemampuan bisa berupa dana yang dia miliki. Apakah dia memiliki harta yang cukup untuk menjalankan ibadah haji? Jika tidak, berarti dia belum mampu. Jika tidak, berarti dia belum mampu. Al-istita'ah juga tercakup di dalamnya kemampuan fisik kita. Apakah kita seorang yang memiliki fisik sehat atau memiliki fisik yang tidak sehat, lemah fisiknya, berpenyakit, tidak mampu untuk bergerak atau berdiri. Berarti orang yang seperti ini tidak memiliki kemampuan. Berarti al-istita'ah, kemampuan, itu bisa berupa dana, juga bisa berupa fisik, badan kita. Seorang yang tidak memiliki dana cukup, Berarti dia tidak memiliki kemampuan. Seorang yang berpenyakit, yakni sudah lemah fisiknya, walaupun dia memiliki dana yang sangat banyak, disebabkan fisiknya lemah, dia adalah seorang yang berpenyakit, tidak mampu untuk menjalankan ibadah ini, maka dia teranggap sebagai seorang yang tidak memiliki kemampuan, walaupun memiliki banyak harta. Walaupun memiliki banyak harta. Dua istita'ah ini, yakni terkait dengan harta dan terkait dengan fisik tubuh kita, berlaku untuk kaum lelaki dan wanita. Kaum wanita misalnya memiliki harta yang banyak, tapi fisiknya lemah, berpenyakit, sakit-sakitan, maka dia orang yang tidak memiliki kemampuan. Atau dia fisiknya Masya Allah kuat. Fisiknya kuat, tapi dananya gak ada. Berarti dia adalah seorang yang tidak memiliki kemampuan. Termasuk bagian al-istita'ah, sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama kita, khusus bagi kaum wanita, adalah dia memiliki mahram. Memiliki mahram yang sering disebut oleh masyarakat kita dengan muhrim. Muhrim sebenarnya dalam istilah yang betul adalah mahram, bukan muhrim. Seorang wanita harus memiliki mahram. Memiliki mahram yang menemani dia dalam menjalankan ibadah ini. Kalau tidak ada mahram, maka dia tergolong orang yang tidak memiliki kemampuan. Walaupun uangnya banyak, walaupun fisiknya kuat. Walaupun uangnya banyak, walaupun fisiknya kuat, tetapi tidak ada mahram yang mendampingi dia, maka dia tergolong sebagai orang yang tidak mampu. Tergolong sebagai seorang yang tidak memiliki kemampuan. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ujian yang dihadapi. Ujian yang Masya Allah kita lihat di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka membiarkan istri-istri mereka berangkat sendiri umrah, berangkat sendiri untuk melakukan ibadah haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadisnya, "La tahillu limra'atin, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir." An tusafira masirata yaumin illa wa ma'aha dhi mahramin. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, tidak halal. Tidak halal berarti haram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak halal bagi mereka melakukan safar, perjalanan jauh, walaupun tujuannya untuk menjalankan amal ibadah. La tahillu, tidak halal bagi mereka. An tusafira masirata yaumin, kecuali disertai dengan mahramnya. Kecuali jika dibarengi dengan mahramnya. Suaminya, bapaknya, anaknya, atau siapa saja yang disebut sebagai mahram. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang kebanyakan di antara kaum muslimin tidak memperhatikan masalah ini. Tidak peduli. Mereka terbiasa untuk safar sendirian tanpa dibarengi dengan mahramnya, padahal dia punya suami, dia berangkat sendirian. Alasannya tidak ada dana. Kalau enggak ada dana, sudah, enggak usah, atau belum diwajibkan baginya untuk haji. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini termasuk mada al-istita'ah, yaitu harus ada mahram bagi kaum wanita. Bagi kaum wanita. Ustaz, sekarang mudah, tinggal diantar ke bandara, kemudian di sana langsung bandara lagi. Iya, lah nanti di hotelnya kemudian dia akan siapa yang akan jadi temannya di sana, siapa yang akan menemaninya. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, sehingga termasuk bagian dari syarat khusus bagi kaum wanita adalah harus ada mahramnya. Harus ada mahramnya. Ustaz, ini yang berangkatkan PT atau yang lainnya, tetap PT bukan mahramnya dia. Nah, dia berangkatkan travel ini, tetap travel tersebut bukan mahramnya dia. Mahramnya dia adalah suaminya, misalnya kalau dia seorang istri, atau anaknya, laki-laki, bapaknya, atau yang lainnya dari kerabat yang dihukumi sebagai mahram. Kalau enggak ada mahram, maka belum wajib bagi dia untuk menjalankan ibadah haji ataupun umrah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan terkait dengan al-istita'ah, kemampuan. Ini merupakan syarat yang termasuk syarat terpenting. Al-istita'ah lawannya berarti al-ajz, tidak memiliki kemampuan. Beliau ingin menjelaskan bentuk ketidakmampuan dalam menjalankan ibadah haji. Qala rahimahullah, walakin al-ajzu anil hajji in kana bil mal fa innahu la yajibu alaihi la bi nafsihi wala bi naibih. Sekarang beliau ingin menjelaskan ketidakmampuan dari sisi harta. Kalau seorang tidak memiliki harta untuk berangkat menunaikan ibadah haji, fa innahu, maka tidak wajib bagi dia dan tidak wajib pula bagi orang yang akan menggantikan hajinya dia. Misal, ada seorang yang miskin, tidak memiliki harta yang cukup, maka ibadah haji tidak wajib bagi dia. Tidak wajib bagi dia. Sudah, nanti dibadalkan saja. Dibadalkan. Orang lain yang menghajikan dia juga tidak wajib. Tidak wajib bagi orang lain untuk menghajikan dia. Oh, dia aja enggak punya dana untuk berangkat haji. Maka bagi dia tidak wajib. Dan bagi orang yang akan menggantikan ibadah hajinya juga tidak wajib. Karena dia pada hukum asalnya adalah seorang yang tidak memiliki kemampuan. Sehingga dia adalah orang yang tidak diwajibkan untuk haji. Ini kalau ketidakmampuannya dari sisi harta. Dari sisi harta. Sekarang kalau al-ajzu bil badan. Wa in kana bil badan. In kana ajzan yurja zawaluh. Sekarang jika ketidakmampuannya ini dari sisi fisiknya, badannya. Nah, ada dua macam. Yani dia memiliki fisik yang lemah, sakit. Nah, qala, ada dua. Yang pertama, in kana ajzan yurja zawaluhu intadhara hatta yu'afiyahu Allah wa yazulul mani'. Sekarang dia harta punya banyak melimpah, masya Allah, tapi fisiknya tidak kuat, lemah, sakit. Kalau sakitnya ini, lemah dalam fisiknya ini bisa hilang, bisa tersembuhkan, maka dia menunggu waktu sampai datangnya kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, sampai hilangnya kelemahan pada fisiknya dia. Jika Allah Subhanahu wa taala telah menyembuhkannya misalnya, dan dia masih memiliki kemampuan harta, maka pada saat hilangnya ketidakmampuan dari sisi fisik, dia diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji. Ini macam yang pertama. Jadi, seorang punya harta, tapi fisiknya tidak kuat. Jika fisiknya ini, ketidakmampuan dari sisi fisik bisa hilang, bisa tersembuhkan, bisa terobati misal, maka nanti dia harus menunggu sampai Allah Subhanahu wa taala datangkan kesembuhan, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia kekuatan fisik. Setelah itu dia melakukan ibadah haji. Nah, ini macam yang pertama. Baik, kelihatannya sudah masuk waktu adzannya. Insyaallah kita lanjut ba'dal adzan terkait dengan ibadah haji ini. Al muadzin ya adzan, faddal. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Masih terkait dengan al-ajz, lemah. Tidak memiliki kemampuan. Jika ketidakmampuan ini dari sisi harta, maka tadi kita jelaskan tidak wajib baginya untuk haji. Bagi diri dia dan bagi orang yang ingin menggantikan, misalnya membadalkan hajinya, tidak perlu dibadalkan karena memang dia tidak memiliki harta. Tidak memiliki harta. Kemudian jika al-ajzu, ketidakmampuannya ini dari sisi fisiknya, maka ada dua macam. Yang pertama tadi kita katakan, kalau ketidakmampuan dari sisi fisiknya ini bisa hilang, seperti misalnya dia adalah seorang yang sedang sakit, gak mungkin bagi dia untuk berangkat, tidak mungkin bagi dia untuk safar jarak jauh misalnya, maka dia menunggu sampai sembuh. Sampai sembuh. Jika Allah Subhanahu wa taala telah menyembuhkannya, memberikan kesembuhan untuk dia, dan dia masih memiliki kemampuan dari sisi harta, maka dia menjalankan ibadah haji, terkena kewajiban haji. Sekarang kalau ketidakmampuannya dari sisi fisik ini tidak mungkin terlepaskan dari diri dia, yang terus melekat pada diri dia, seperti seorang yang telah lanjut usia, sudah sepuh, ini gak mungkin terlepas darinya. Terus dengan berjalannya hari, hari demi hari dia lalui, semakin lemah fisiknya. Walaupun dia seorang yang kaya, maka dia tidak diwajibkan untuk haji karena tidak memiliki al-istita'ah, tidak memiliki kemampuan. Lalu apa yang harus dia lakukan? Maka Asy-Syaikh rahimahullahu taala mengatakan, wa in kana la yurja zawaluh, jika ketidakmampuan dari sisi fisik ini tidak mungkin terlepas dari dirinya, seperti contohnya al-kibar, seorang yang sudah sepuh, sudah lanjut usia, fa innahu yalzamuhu an yuniba anhu man ya'ti bil haj, maka wajib diharuskan untuk dihajikan oleh orang lain, badal, dibadalkan. Ini dananya punya, uangnya ada, tapi fisiknya enggak mendukung, fisiknya lemah, dia sudah sepuh, sudah lanjut usia, enggak mungkin bagi dia untuk menjalankan ibadah haji. Nah, maka orang yang seperti ini keadaannya boleh, yani yalzamuhu, diharuskan untuk dihajikan oleh orang lain, dibadalkan. Qala rahimahullah, berdasarkan hadis, ketika itu ada seorang wanita datang kepada Rasul alaihi salatu wasalam dan bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, inna abi adrakathu faridatul hajji faridatullah ala ibadihi syaikhan la yathbutu ala rahilah, afa ahujju anhu, ya Rasulullah, sungguhnya ayahku telah mendapati kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi hamba-hambanya, ayahku mendapati kewajiban tersebut dalam keadaan dia telah berusia, telah lanjut usia, sudah sepuh, fisiknya lemah, memiliki harta. Nah, maka wanita tersebut bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, apakah aku menggantikan haji dia, wahai Rasul? Apakah aku menghajikan dia, wahai Rasul? Dijawab oleh Rasul alaihi salatu wasalam, na'am, iya. Kamu hajikan bapakmu. Di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah dijadikan sebagai dalil bahwa orang yang memiliki kemampuan dari sisi harta, namun dari sisi fisik dia tidak memiliki kemampuan dan ketidakmampuan dari sisi fisiknya itu tidak mungkin terlepas darinya, seperti seorang yang sudah lanjut usia, maka dia keluarganya atau siapa berangkat haji untuk menggantikan hajinya dia. Dibadalkan oleh orang lain. Badal haji. Tapi orang yang ingin menghajikan, orang yang ingin membadalkan haji orang tersebut, dia sendiri harus sudah pernah haji. Dia sendiri harus pernah haji. Kalau belum haji, maka tidak sah. Dia ingin menghajikan orang lain, yakni membadalkan hajinya orang lain, tapi diri dia belum haji. Belum haji. Maka syaratnya dia harus sudah pernah menunaikan ibadah haji tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini beberapa masalah terkait dengan syarat-syarat al-hajj, syarat-syarat haji. Dengan singkat dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Nah, dikarenakan ini bukan pembahasan khusus tentang haji, maka penjelasan yang disampaikan oleh Syekh rahimahullah hanya beberapa saja terkait dengan syarat-syaratnya. Pembahasan masalah haji cukup banyak. Di antaranya di sana akan dibahas kapan seorang mulai berihram untuk haji ataupun untuk umrohnya. Kemudian di mana seorang mulai berihram untuk haji atau umrohnya. Kemudian apa saja yang harus dilakukan oleh seorang yang sedang berihram. Kemudian apa saja yang harus dijauhi. Semuanya dijelaskan di dalam kitab Al-Hajj. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kesimpulan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala terkait dengan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Beliau menyebutkan lima syarat diwajibkannya ibadah haji. Al-Islam, Al-Bulugh, Al-Aql, Al-Hurriyah, Wal-Istita'ah. Al-Istita'ah mencakup harta. Al-Istita'ah dari sisi fisik dan badannya. Kemudian Al-Istita'ah yaitu berupa adanya mahram bagi seorang wanita. Jika harta tidak ada, berarti dia tidak memiliki kemampuan. Jika harta ada, tetapi fisiknya lemah, tidak mampu untuk menjalankan ibadah ini, maka tidak diwajibkan pada saat dia memiliki fisik yang lemah. Jika telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya kekuatan fisik, maka wajib baginya. Kemudian bagi seorang wanita, jika dia memiliki harta yang banyak, fisik yang kuat, tetapi tidak ada mahram yang mendampinginya, maka dia teranggap sebagai seorang yang tidak memiliki kemampuan dalam menjalankan ibadah haji. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan ibadah haji untuk hamba-hambanya yang memiliki kemampuan. Kemampuan dari sisi biaya, kemampuan dari sisi fisik, kemampuan berupa yakni mahram, adanya mahram bagi kaum wanita. Jika salah satu dari tiga jenis kemampuan ini tidak terpenuhi, maka pada saat itu tidak diwajibkan padanya untuk menjalankan ibadah haji. Qala asy-syekh rahimahullah, hadhihi khamsatu arkanin hiya arkanul Islam. Inilah lima rukun Islam. Alhamdulillah, selesai pembahasan tentang rukun Islam. Yaitu ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasul alaihissalatu wassalam, akhbirni anil Islam. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa shaumi rabbatusi wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. 5 rukun Islam. Alhamdulillah telah kita baca penjelasannya dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kelanjutan hadis, karena kita sedang membaca syarah dari hadis Jibril ketika ada seorang datang di majlisnya Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan penampilan, yakni penampilan orang manusia, bukan orang yang manusia, berwujud manusia, datang di tengah majlisnya Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan menggunakan pakaian yang putih, rambut yang hitam legam, tidak ada tanda-tanda safar. Kalau tidak ada tanda-tanda safar, berarti ada kemungkinan dia adalah penduduk setempat. Penduduk setempat, tapi nyatanya tidak ada seorang sahabat pun yang mengenalinya. Setelah duduk, maka dia pun bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam tentang agama, tentang Islam. Dijawab oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan menyebutkan rukun Islam. Setelah dijawab oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam pertanyaan yang pertama ini, orang tadi mengatakan kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Shadaqta." Yani Jibril yang tadi datang dengan wujud manusia, setelah mendapatkan jawaban dari Rasulullah alaihi salatu wasalam dari pertanyaan yang beliau ajukan, "Akhbirni 'anil Islam," Jibril mengatakan, "Shadaqta." Faqala Jibril lin-nabi sallallahu alaihi wasallam lamma akhbarahu bidzalik qala lahu sadaqta, engkau benar. Engkau benar. Yani orang bertanya. Ada orang bertanya kepada seorang alim misalnya, "Ya Syekh, apa itu Islam?" Ini disebutkan rukun Islam. Orang tadi yang bertanya mengatakan, "Sadaqta, engkau benar." Hukum asalnya, seorang yang bertanya itu tidak mengetahui. Seorang yang bertanya, pada hukum asalnya, dia tidak mengetahui. Tidak mengetahui. Kalau dia tidak mengetahui, dia enggak mungkin akan mengatakan sadaqta, engkau benar. Engkau benar. Kalau yang bertanya adalah seorang alim, menguji, mengetes murid-muridnya misalnya, apa yang dimaksud dengan apa itu rukun Islam, kemudian jawab ini benar. Ini seorang yang bertanya kepada muridnya untuk menguji, mengetes. Tapi pada asalnya seorang bertanya karena dia tidak memiliki ilmu, karena dia tidak mengetahuinya. Nah, orang ini yakni Jibril alaihissalam yang datang berwujud manusia, ketika bertanya dan telah mendapatkan jawaban, beliau mengatakan sadaqta, engkau benar. Engkau benar. Berarti beliau, Jibril alaihissalam, bertanya bukan dikarenakan beliau tidak mengetahui. Beliau bertanya tentang rukun Islam dalam keadaan dia telah mengetahui. Dalam keadaan beliau telah mengetahui, sehingga beliau mengatakan sadaqta. Nah, Umar radhiyallahu anhu mengatakan, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Para sahabat merasa heran, terheran-heran dengan ucapan orang ini. Karena para sahabat ketika itu belum tahu siapa yang datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Mereka, para sahabat, terheran-heran dengan ucapan orang ini. Dia bertanya, kok dia yang membenarkan? Ya Rasul, apa itu Islam? Ini dijelaskan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dengan menyebutkan rukun Islam. Setelah selesai, engkau benar. Para sahabat heran. Kok dia bertanya, kemudian dia sendiri yang membenarkan. Dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia sendiri yang membenarkan jawabannya Rasul alaihi salatu wasallam. Inilah yang menyebabkan para sahabat terheran-heran. Karena mereka mengetahui pada hukum asalnya seorang bertanya, dia bertanya dalam keadaan tidak memiliki ilmu. Dia bertanya untuk mendapatkan ilmu. Nah, Qala li'anna alladhi yusaddiqu asy-syakhsa biqaulihi ya'ni anna indahu ilman min dhalik. Karena orang yang bertanya kemudian mengatakan setelah mendapatkan jawaban engkau benar, menyampaikan engkau benar, jawabanmu benar. Ini menunjukkan bahwa yang bertanya memiliki ilmu tentang apa yang dia tanyakan. Memiliki ilmu tentang apa yang dia tanyakan. Berarti para sahabat mengetahui ini orang yang bertanya sudah paham apa itu Islam. Dari mana buktinya? Karena dengan jawaban sadaqta, engkau benar. Qala rahimahullah as-sa'il idza ujiba, seorang yang bertanya. Ini kita sedang melanjutkan penjelasan hadis Jibril alaihissalam setelah diberi jawaban rukun Islam. Kelanjutannya Jibril mengatakan sadaqta. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan as-sa'il idza ujiba yaqul fahimtu la yaqulu sadaqtu la yaqulu sadaqta lakin Jibril indahu ilmun min hadha wa li hadha qala sadaqta. Seorang yang bertanya sebagaimana tadi kita sampaikan, ketika telah mendapatkan jawaban dia akan mengatakan kalimat fahimtu, aku faham, atau yang semakna dengannya. Yakni seorang murid misalnya bertanya kepada gurunya, minta tolong jelaskan tentang masalah ini. Setelah dijelaskan dengan rinci, dengan detail, murid tadi yang bertanya akan mengatakan, oh iya, saya faham. Oh, itu toh maksudnya. Faham. Nah, tidak mengatakan sadaqta, engkau wahai guruku telah benar dan jawabanmu. Ini bukan ujian. Bukan ujian, kecuali kalau guru memberikan pertanyaan kepada muridnya. Nah, jawaban fahimtu, aku faham, oh maksudnya seperti ini. Ini menunjukkan bahwa yang bertanya tidak memiliki ilmu tentang jawaban tersebut. Adapun Jibril alaihi salam ketika mengatakan sadaqta, engkau benar wahai Rasul, jawabanmu benar wahai Rasul, ini menunjukkan bahwasanya Jibril alaihi salam telah mengetahui jawaban dari pertanyaan yang beliau ajukan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, qala yang berikutnya, kelanjutan hadisnya setelah Jibril alaihi salatu wassalam mengatakan sadaqta, qala fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kemudian Jibril mengatakan akhbirni anil isla, anil iman. Pertanyaan yang kedua yang diajukan Jibril alaihissalam adalah akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman, jelaskan apa itu iman. Berarti kita akan masuk penjelasan tentang rukun iman. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Jibril alaihissalam dengan menyebutkan rukun iman. Beliau mengatakan al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Jibril dengan mengatakan an tu'mina billah, iman yaitu engkau beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasulnya Allah, beriman pada hari akhir, dan beriman terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala, baiknya ataupun buruknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rukun iman. Rukun iman an tu'mina billah wa malaikatih wa kutubih wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Disebutkan 6 rukun iman. Qala, kita akan masuk pada penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Qala, beliau mengatakan, wal iman mahalluhul qalb wal islam mahalluhul jawarih. Beliau akan menjelaskan sisi perbedaan iman dengan Islam. Al-iman mahalluhu al-qalb. Iman itu tempatnya adalah dalam hati, yaitu terkait dengan keyakinan seorang hamba. Keyakinan yang ada dalam hati seorang hamba. Keyakinan dia tentang Allah, keyakinan dia tentang malaikat, rasul, kitab-kitab Allah, hari akhir, kemudian takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keimanan. Mahalluhu al-qalb. Letaknya di dalam hati. Wal-islam mahalluhul jawarih. Adapun Islam ada tempatnya anggota tubuh. Anggota tubuh kita. Kita perhatikan rukun Islam yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Semuanya terkait dengan anggota tubuh kita. An tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, diucapkan oleh seorang hamba dengan lisannya, dengan anggota tubuh dia. Kemudian wa tuqimas shalah, melakukan salat, yakni dengan anggota tubuh. Wa tasuma ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, yakni ibadah yang ada kaitannya dengan anggota tubuh, yakni dia tidak makan, tidak minum. Kemudian wa tahajjal bait, pergi haji, juga amalan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Mahalluhu al-jawarih. Adapun iman letaknya terkait dengan amalan dalam hati. Mahalluhu al-qalb. Qala rahimahullah wa li hadza naqul. Oleh karena itu kami katakan, kata Syekh rahimahullah, al-islamu amalun zahiriyun. Islam adalah amalan yang nampak. Amalan yang nampak, yang terlihat. Amalan yang zahir. Wal-iman amrun batiniyun fahuwa fil qalb. Adapun iman adalah perkara yang kaitannya dengan batin, yang ada dalam hati seorang hamba. Qala rahimahullah, berikutnya beliau mengatakan, qala fal iman wa'tiqadul insan li syai'i i'tiqadan jaziman bihi la yatatarraku ilaihi syakku walal ihtimal. Yang dimaksud dengan iman adalah keyakinan seorang hamba terhadap sesuatu dengan keyakinan yang sudah mantap, tidak ada keraguan sama sekali, yakin 100%. Keyakinan yang ada pada diri seorang hamba terhadap sesuatu, tidak ada rasa ragu dan tidak ada sesuatu yang menjadikan mungkin bisa jadi seperti ini, mungkin tidak. Dia mantap, mantap dengan keyakinan yang sangat mantap. Ini adalah al-iman. Ini adalah al-iman. Kalau masih ada rasa ragu dalam hatinya, berarti dia belum beriman. Berarti dia tidak memiliki keimanan. Tidak memiliki keimanan. Ini mimbab al-lughah, dari bahasa. Al-iman adalah al-i'tiqad. I'tiqadul insan lishay. I'tiqadan jaziman bihi. Yani keyakinan seorang hamba terhadap sesuatu. Jaziman bihi. Dengan memastikan dia yakin. Tidak ada keraguan sama sekali. Qala rahimahullahu ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Jibril dengan mengatakan, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Hadhihi sittatu arkanin hiya arkanul iman. Inilah 6 rukun iman yang insyaallah akan dijelaskan satu persatu oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala terkait dengan rukun iman ini. Yang pertama, kita baca sedikit. Qala an tu'mina billah. Rukun iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-iman billah disebutkan oleh ulama, al-imanu billah meliputi al-iman biwujudillah. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala tercakup di dalamnya mengimani bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ada. Allah subhanahu wa ta'ala ada. Ini yang pertama. Al-imanu billah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala meliputi al-iman birububiyyatihi, mengimani bahwasanya Allah lah yang mengatur alam semesta ini, Allah yang memberikan rizki kepada hambanya, Allah yang menciptakan makhluk-makhluknya, mengimani rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk bagian dari keimanan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada seorang yang tidak meyakini rububiyahnya Allah, artinya dia mensekutukan Allah dalam hal rububiyah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ada yang ikut andil dalam mengatur alam semesta ini. Yakni wali fulan, wali fulan. Itu ikut andil dalam mengatur alam semesta ini. Ikut membantu Allah dalam menciptakan. Nah, na'udzubillah dari ucapan seperti ini. Ini adalah kesyirikan. Berarti dia tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia tidak mengimani rububiyahnya Allah. Allah lah satu-satunya yang menciptakan. Allah lah satu-satunya yang mengatur alam semesta ini. Allah lah satu-satunya yang memberikan rizki kepada hamba-hambanya. Termasuk bagian dari keimanan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal adalah beriman terhadap uluhiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni dia meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya ilah yang berhak untuk diibadahi. Artinya semuanya, semua peribadahan dia yakini itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang musyrik, orang yang beribadah kepada selain Allah, dia tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia tidak meyakini uluhiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak meyakini bahwasanya ibadah ini harus diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, termasuk bagian keimanan kita kepada Allah azza wa jal adalah mengimani bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama dan sifat. Ini empat hal terkait dengan iman billah. Beriman kepada Allah, yakni beriman bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ada. Beriman terhadap rububiyahnya Allah. Beriman terhadap uluhiyahnya Allah. Dan yang keempat adalah beriman bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama dan memiliki sifat-sifat. Nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang katakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan suatu apapun dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala melihat, Allah subhanahu wa ta'ala mendengar, tidak sama sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya. Allah memiliki sifat, Allah memiliki nama, tetapi tidak sama dengan nama dan sifat makhluk-makhluknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga orang-orang yang menafikan, yang mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki sifat, mereka tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal asma wa sifat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu sedikit terkait dengan rukun iman billah, al-iman billahi azza wa jal. InsyaAllah penjelasan lebih lanjutnya akan kita baca dari apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala di pertemuan berikutnya. Ila huna subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan.